Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم saudaraku yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 16 Rajab tahun 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Mei tahun 2014, kita memasuki pelajaran tajwid untuk pemula pada pertemuan yang ke-12. Pelajaran ini disiarkan oleh Radio Rashid dan Radio Mirasul Anbiya. Saudaraku dan para pendengar yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada dasar yang keempat. Setelah dasar yang pertama yaitu nafas, kemudian yang kedua suara, yang ketiga lidah dari sisi terangkat ke langit-langit atas atau turunnya lidah atau terhamparnya lidah di permukaan rongga mulut, kemudian yang keempat adalah lidah berdasarkan dari sisi merapatnya lidah ke langit-langit atas, ya, merapatnya sebagian besar permukaan lidah, mulai dari pangkal lidah, ya, dan sebagian besar permukaan lidah ke langit-langit atas, merapat dan melekat. Dan renggangnya lidah dari langit-langit atas, atau sebagian besar permukaan lidah dengan langit-langit rongga mulut. Untuk yang melekat, sifatnya dinamakan dengan sifat idbag, ya, hurufnya adalah sad, dad, po, dan wa. Untuk yang renggang, hurufnya adalah sisa dari huruf idbag. Kemudian kita memasuki dasar yang kelima. Dasar yang kelima yaitu dari sisi ringan atau beratnya pengucapan. Apabila ringan atau mudah, maka sifatnya adalah idlab. Apabila berat atau susah, maka sifatnya adalah ismat. Dasar dari sifat ini adalah dekatnya letak makhraj, ya, dekatnya letak makhraj, yakni ujung lidah dan bibir. Dasarnya ini, Hurufnya ada 6 terkumpul dalam perkataan firra min lubbin. Firra min lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Yang dekat dengan ujung lidah adalah lam, nun dan ra. Dan 3 huruf dari bibir yaitu fa, mim dan ba. Fa, mim dan ba. Karena cepatnya pengucapan huruf idlaf, terkadang seorang pembaca tidak melafadzkannya dengan sempurna. Seperti fa, terkadang tidak jelas, tidak dibaca dengan fa tapi fa, atau ba, terkadang terdengar seperti wow. Kita baca ya. Atau kita langsung kepada ismat. Ismat adalah secara bahasa adalah man'u, terlarang. Secara istilah adalah pengucapan huruf dengan berat. Hurufnya adalah 23. Disebut musmatah, terlarang karena kemustahilan berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat ruba'iyah. Ruba'iyah kata yang tersusun dari 4 huruf asli. Jadi huruf ismat itu tidak mungkin terkumpul dalam 4 huruf asli. Ya, karena beratnya pengucapan. Atau khumasiyah, kata yang tersusun dari 5 huruf asli. Setidaknya di sana harus ada satu huruf yang mudlaqah, huruf yang bersifat idlab, yang mengimbangi huruf-huruf yang berat di pengucapan. Oleh sebab itu, jika didapati kalimat ruba'iyah yang tersusun dari huruf musmatah seluruhnya, kita bisa menghukumi bahwa kalimat tersebut bukan dari bahasa Arab. Dari sini kita perhatikan sifat yang saling berpasangan atau sifat yang berlawanan. Berdasarkan apa ya? Ya. Dari sisi dan dari sisi apa ya? Dan penyidik yang dari sisi apa? Mudah dan apa ringan dan beratnya huruf itu diucapkan. Sampai di sini, kami harapkan saudaraku dan juga para pendengar di rumah bisa merinci sifatul huruf dari semua huruf hijaiyah. Bisa merinci sifatul huruf dari semua huruf hijaiyah. Untuk lebih memahamkan kita terhadap sifatul huruf yang telah kita pelajari, maka kita akan menggunakan waktu ini untuk sebagai latihan untuk menyebutkan sifatul huruf ya, berdasarkan 5 hal yang telah kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dari huruf hamzah. Kita baca kita akan merinci ya, dengan mengucapkannya kemudian kita akan merinci sifat hurufnya. A i u ba. A i u ba. Ba. Ba. Sifatnya apa saja? Nafasnya bagaimana? Tertahan. Suaranya? Tertahan. Nafas tertahan, jahar, suara tertahan. Syiddah, kemudian lidahnya terangkat. Sifatnya apa? Isti'la. Isti'la. Isti'la. Lidahnya terangkat. Angkat atau tidak? Angkat. Ya, berarti apa? Isti'la. Ya. Kemudian lidahnya bagaimana? Renggang, ya kan? Ba. A i u ba. Berarti sifatnya apa? Is apa? Infitah. Kemudian yang terakhir sifatnya apa? A i u ba. Ya. Dia ya, makhrajnya tidak pada apa? Mulut dan lidah. Ya. Berarti apa? Ismat. Berarti jahar, syiddah, kemudian apa? Istifal, infitah dan ismat. Ini lima sifat. Kita sebutkan yang saling berlawanan ini karena ini ada sisi-sisi yang perlu terus kita latih. Kemudian ba, babi bu bab, coba. Babi bu bab. Bab. Suaranya bagaimana? Nafasnya bagaimana? Tertahan. Sifatnya jahar. Suaranya tertahan. Sifatnya syiddah. Para pendengar di rumah bisa mengikuti ya, bisa mengikuti apa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Kita ulangi ba huruf ba, babi bu bab, coba. Babi bu bab. Bab. Bab. Ya. Yang pertama nafasnya bagaimana? Tertahan. Sifatnya jahar. Suaranya tertahan. Sifatnya syiddah. Yang ketiga lidahnya turun. Sifatnya istifal. Kemudian lidahnya yang keempat renggang. Infitah. Yang kelima sifatnya ba. Makhdi bibir. Ba. Babi bu bab. Berarti apa? Izlaq. Izlaq. Kita lanjutkan sambil terus mengingat-ingat makhrajnya. Huruf ta, ya makhrajnya mana? Ujung lidah dengan apa? Pangkal gigi saya di atas. Kita baca. Ta. Ta ti tu bat. Coba. Ta ti tu bat. Bat ta. Bat ta. Nafasnya bagaimana? Nafasnya mengalir. Sifatnya apa? Hamas. Yang kedua suaranya bat ya. Tati tu bat. Suaranya apa? Tertahan. Sifatnya apa? Syiddah. Lidahnya naik atau turun? Turun ya, terhambat. Berarti sifatnya apa? Sifat. Kemudian lidahnya renggang ya. Kalau istifal mesti infitah. Yang terakhir ta. Ismat atau idlat? Mudah atau berat? Berat. Berarti apa sifatnya? Ismat. Kita lanjutkan ke huruf ta. Kita baca. Tha si su bas. Ya pak. Tha si su bas. Nafasnya bagaimana? Bas. Mengalir. Sifatnya? Hams. Yang kedua suaranya? Mengalir. Sifatnya? Rokhawa. Yang ketiga lidahnya turun. Apa? Istifal. Yang keempat harus ingat. Merapat atau renggang? Renggang. Berarti apa? Infitah. Yang kelima ismat. Ya. Karena maksudnya bukan di ujung lidah dan bibir. Kita lanjutkan. Ya, huruf jim. Kita baca jaji jubaj. Coba jaji jubaj. Baj. Baj. Ya. Tanpa kol-kolan. Kita rinci satu persatu. Suara nafasnya bagaimana? Tertahan. Baj. Ya. Sifatnya jahar. Kemudian suaranya tertahan. Sifatnya syiddah. Lidahnya? Hah? Terangkat enggak? Terangkat enggak? Yang dijadikan patokan, ingat ya, terangkat dan tidak ini yang dijadikan patokan adalah lidah bagian belakang. Paham ya? Lidah bagian belakang. Nah, jimin yang terangkat bukan lidah bagian belakang. Ya. Kalau lidah bagian belakang terangkat jadi jo, ya. Jo. Ya. Ya. Ini adalah lidah bagian tengah. Ya. Dan itu makhrajnya huruf jim. Gitu ya. Lidahnya terangkat enggak? Tidak, turun. Ya. Berarti sifatnya apa? Sifat. Kemudian yang keempat, lidahnya melekat atau tidak? Tidak, merenggang. Berarti sifatnya apa? Infitah. Yang terakhir apa? Mudah atau ringan? Mudah atau ringan. Mudah atau berat? Ringan atau berat? Berat. Sifatnya apa? Smut. Kita lanjutkan. Mendengar di rumah, kami harapkan juga bisa mengikuti ya, untuk sebagai evaluasi dari pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Ya. Kalau belum, maka perlu diulang-ulang kembali. Ya. Kalau belum, perlu diulang-ulang kembali. Kita rinci huruf ha sekarang. Ha hi hu bah. Ya, Pak. Ha hi hu bah. Bah ha. Bah ha. Nafasnya bagaimana? Mengalir. Sifatnya apa? Hams. Itu urutan nafas, suara, lidah, ya, terangkat atau turun, lidah merapat atau renggang, kemudian mudah atau ringan atau berat. Ini urutan ini jangan sampai ketukar, gitu ya. Urutannya jangan sampai tertukar. Ya. Kita baca. Ha hi hu bah. Ya, Pak. Ha hi hu bah. Bah ha. Bah ha. Nafasnya bagaimana? Mengalir. Sifatnya? Suara? Mengalir. Sifatnya? Rokhawa. Kemudian lidahnya? Ha. Turun. Apa sifatnya? Istighfar. Kemudian apa? Lidahnya renggang, in, vita, dan yang terakhir apa? Berat, bismat. Kita lanjutkan. Kho. Kho, khi, khu, bagh. Coba. Kho, khi, khu, bagh. Bagh. Bagh. Kho. Kho. Nafasnya? Ya, sifatnya apa? Hamas. Suaranya? Sifatnya? Rokho. Lidahnya bagaimana? Kho. Terangkat, ya, terangkat bagian belakangnya. Kalau bagian depannya turun, ya, kho, gitu ya. Berarti sifatnya apa? Isti'ala. Kemudian renggang atau merapat? Renggang. Ya, kalau terangkat terangkat, kalau renggang ini renggang, ya, tidak apa? Renggang ya. Tidak merapat. Berarti apa? Invita. Yang terakhir berat ya. Bismillah. Kemudian huruf dal. Dadidubad. Coba. Dadidubad. Badda. Badda. Ingat bukan da. Dadidubad. Ya, ingat. Ya. Saudaraku yang di sini maupun yang di pendengar di rumah, mengucapkan huruf dal bukan huruf d. Bedakan huruf dal dengan huruf d. Ya. karena kita belajar huruf hijaiyah maka hurufnya huruf dal. Dadidu bad, ya. Dadidu bad. Badda. Badda. Nafasnya bagaimana? Jahar. Suaranya? Bertahan. Syidda. Kemudian lidahnya terangkat atau tidak? Da. Da terangkat enggak? Enggak. Terangkat di bagian depannya, ya, jadi bukan isti'la tapi istifal. Jadi yang dijadikan patokan terangkat adalah bagian pangkal lidahnya. Kemudian merapat atau tidak? Tidak. Renggang, infitah. Kemudian yang terakhir berat, ya, ismat. Kemudian zal, kita baca zadzubaz. Ayo. Zadzubaz. Baz. Baz. Baz. Nafasnya bagaimana? Baz. Tertahan. Suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Rokhawah. Lidahnya terangkat atau tidak? Tidak. Berarti sifatnya apa? Istifal. Kemudian istifal, kalau istifal adalah invita, ya. Kemudian yang terakhir ringan atau berat? Berat. Berarti apa sifatnya? Isma. Kita lanjutkan huruf roh. Rari rubal. Ayo. Rari rubal. Barra. Barra. Nafasnya bagaimana? Nafas tertahan. Berarti apa? Jahar. Suara? Suara pertengahan atau bainiyah atau tawassut. Lidahnya terangkat tidak? Ra. Tidak terangkat. Istifal, infita, ya. Kemudian yang terakhir apa? Ringan atau berat? Ringan. Izlaq. Kita lanjutkan huruf zai. Kita baca zazizubaz. Ayo. Zazizubaz. Bazza. Bazza. Ingat, tidak mengalirkan nafas, ya. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Jadi jangan dibaca zazizubaz. Adas. Tapi baz. Jangan sampai baz. Adas. Kita baca zazizubaz. Ayo. Zazizubaz. Nafas bagaimana? Tertahan. Jahar. Suara mengalir. Rokhawa. Lidah terhambar. Turun. Istifal. Kemudian yang keempat renggang. Infita. Kemudian berat. Ismat. Kemudian kita lanjutkan huruf sin. Kita baca sasisubas. Sasisubas. Bassa. Bassa. Nafas bagaimana? Mengalir. Hamas. Suara mengalir. Rokhawa. Lidah turun. Terhambar. Istifal. Kemudian lidahnya renggang. Infita. Yang terakhir berat. Ismat. Kemudian yang huruf selanjutnya, huruf shin. Shashi shubash. Shashi shubash. Nafasnya bagaimana? Mengalir. Hamas. Kemudian suara mengalir. Rokhawa. Lidahnya terhambar. Istifal. Kemudian renggang. Lidahnya renggang. Infita. Dan yang terakhir apa? Berat. Ismat. Kita swab. Sosisubas. Coba. Sosisubas. Basso. Basso. Nafasnya bagaimana? Mengalir. Hamis. Suara mengalir. Rokhawa. Lidahnya terangkat. Isti'ala. Kemudian lidahnya merapat atau renggang? Merapat. Idbab. kemudian terakhir berat dalam pengucapan ismat. Kita lanjutkan bad, dhabibu bad. Ayo. Dhabibu bad. Tapi lidah, ya, tapi lidah bagian belakang bertemu dengan gigi geraham atas. Dhabibu bad. Coba. Dhabibu bad. Baddo. Coba. Nafasnya terlancar, suara mengalir rohawa, lidah terangkat, isti'adah, lidahnya merapat, itbak, kemudian terakhir berat dalam mengucapkan ismat. Kemudian la, la ti lu bato. Coba. La ti lu bato. Bato. Bato. Nafas tertahan jahar, suara tertahan syiddah, lidahnya naik terangkat isti'ala, kemudian lidahnya merapat itbat merekat, yang terakhir berat ismat. Kemudian dha, kita baca dha wi dhu baw. Coba. Dha wi dhu baw. Baw dha. Nafas tertahan jahar, suara mengalir rohawah, lidah isti'ala terangkat, yang keempat lidah merapat apa itbak, yang terakhir berat dalam pengucapan ismat. Kemudian ain ha i u ba. Coba. Ha i u ba. Ba'a. Suara nafas apa tertahan jahar, suara tengah-tengah, ya, antara tertahan dan mengalir, sifatnya berarti apa bainiyah atau tawassut. Yang ketiga lidah terhambat turun istifal, kemudian lidahnya renggang infita, yang terakhir ismat berat. Yang seterusnya huruf ghain, gha ghi ghu bau. Ya. Bawa. Terinci suara tan jar n afan, nafas nafas tertahan jar, suara mengalir rohawa, lidah wo terangkat, ya, isti'ada, kemudian apa renggang atau merapat, renggang apa infitah, yang kelima berat ismat. Kita lanjutkan fa fi fu bas. Ya. Fa fi fu bas. Baffa. Baffa. Nafas mengalir hamas, suara mengalir, lidah turun istifal, kemudian lidahnya bagaimana, yang keempat renggang infita, kemudian berat atau ringan? Ringan. Ya. Izlam. Kemudian ko. Ko ki ku bangku. Ko ki ku bangku. Bakko. Bakko. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Jahar. Suara? Tertahan. Syiddah. Lidahnya? Terangkat. Isti'adah. Kemudian merapat atau merenggang? Merenggang. Infita. Yang terakhir berat. Ismat. Kemudian kaf. Kaki kubak. Ya. Kaki kubak. Nafas bagaimana? Mengalir hamas, suara tertahan. Bak. Ya. Suara tertahan. Kemudian lidahnya ka. Apa? Ka. Ko gitu. Ko atau ka? Ka. Berarti apa? Turun. Berarti apa? Istifal. Kemudian infita merenggang, kemudian yang terakhir berat ismat. Kemudian la, lam, lalilubal. Ayo. Lalilubal. Nafasnya bagaimana? Tertahan jahar, suara pertengahan, bainiyah, lidah turun istifal, yang keempat lidah renggang infita, yang kelima ringan idlab. Kemudian mim, mamimu bam, ya. Mamimu bam. Bamma. Bamma. Nafasnya bagaimana? Perlahan, jahar. Suara mengalir. Mengalir suara tawassut, antara mengalir dan bertahan, atau bainiyah. Lidahnya turun. Ya. Ma, istighfar. Kemudian kalau istighfar mesti infitah. Yang terakhir, mudah atau ringan? Ringan. Ya sama aja. Mudah, ringan atau berat? Hah? Ringan atau berat? Ringan. Ma, ya, ma. Karena di bibir. Berarti apa? Idlab. Jahar, bainiyah, istighfar, infitah, idlab. Kemudian kita lanjutkan huruf berikutnya, huruf nun. Naninuban. Ayo. Naninuban. Banna. Banna. Nafas bagaimana? Nafas tertahan. Na. Ya, na. Enggak ada nafasnya tertahan. Suara pertengahan, ya. Suara tengah-tengah. Baini, ya. Kemudian lidahnya na, turun, istighfar. Kemudian kalau istighfar apa? Infitah, merenggang. Ya, na. Kemudian ringan atau berat? Ringan, idlab. Kemudian waw. Wawi wubaw. Ayo. Wawi wubaw. Bawa. Bawa. Nafasnya tertahan. Wa, jahar. Suara mengalir. Wa, bawa, mengalir. Kemudian lidahnya turun, istighfar. Kemudian merenggang, infitah. Dan berat, ya, ismat. Kemudian ha. Ha hi hu bah. Ya. Bah ha. Nafasnya gimana? Mengalir. Hamis. Suara bah mengalir. Rokhawa. Yang ketiga, naik atau turun? Turun. Sifat. Berapa? Terakhir. Terus. Kemudian. Yang terakhir, ya. Yayubay. Yayubay. Baya. Baya. Nafasnya bagaimana? Ya. Bay. Ya. Nafasnya tertahan. Suaranya bayya, mengalir. Kemudian lidahnya turun. Ini bukan naik, ya. Ya. Ini sekedar makhrajnya huruf ya, tengah lidah dengan langit-langit. Ya. Lidahnya turun berarti istighfar. Kemudian yang keempat, lidahnya renggang, infitah. Yang kelima, berat, ismat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sifatul huruf yang berpasangan atau yang saling berpasangan, atau sifatul huruf yang berlawanan, yang memiliki lawan. Sehingga diharapkan, ya, saudaraku yang di sini dan juga pendengar yang ada di rumah bisa merinci sifatul huruf, ya, dengan cara yang kita baru saja sampaikan. Ini lebih mudah untuk mengingatnya, ya. Allah Ta'ala a'lam. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sifatul huruf yang tidak memiliki kebalikan. La dhidda laha, yang tidak memiliki lawan atau kebalikan. Di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.